disebutkan dalam pertanyaan di sini, takdir Allah itu menunjukkan akan sesuatu yang baik, akan tetapi di sana ada sabda Rasul, tu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Kamu beriman dengan takdir baik dan buruknya. Di sini disebutkan takdir buruk. Ini hal yang perlu dipahami dan sering sebetulnya saya sebutkan, mungkin terlewat dari perhatian dia. Ya. Apa yang dimaksud dengan takdir yang buruk? Yang dimaksud dengan takdir yang buruk itu buruk bagi kita, ya. Kita sakit, ya. Kita jatuh, ya. Kita terluka, kita kehilangan sesuatu dan seterusnya. Itu kan dalam bahasa manusia itu buruk atau baik? Buruk, ya kan? Ya. Tapi kalau saya dapat untung banyak, saya dapat apa namanya pemberian yang bagus, saya dapat apa kesehatan, saya dapat keamanan, baik atau buruk itu? Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan takdir baik dan buruk. Yakni bagi kita ini kita rasakan seperti itu umumnya di masyarakat, ya, menilai ini baik, ini buruk. Semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi semua yang Allah tetapkan, ya, yang ini atau yang itu, semuanya adalah kebaikan, tidak ada keburukan. Karena semuanya sesuai dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan penilaiannya di sini adalah penilaian yang lengkap. Bukan hanya menilai kepada tadi sakitnya orang. Baik sakitnya orang. Bagi orang itu merasa sakit, buruk, kondisi buruk. Ya, orang pun bilang, wah, kondisinya sedang memburuk, semakin melemah, ya kan? Tapi sesungguhnya baik apa tidak? Sesungguhnya mungkin baik bagi dia. Dan bahkan kalau menilai secara umum, takdir Allah pasti baik. Tapi anggap bagi dia sendiri dulu, ternyata dengan sakit itu dosanya terampuni. Ternyata dengan sakit itu derajatnya semakin tinggi. Ya. Dan seterusnya. Nah, jadi kan sesungguhnya baik. Termasuk tadi yang disebutkan, ya, kenapa Allah ciptakan iblis dan seterusnya. Nah, Allah tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Semuanya baik. Hikmah-hikmahnya dan seterusnya yang kita memahami sebagiannya dan mungkin belum memahami yang lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini tidak ada pertentangan antara bahwa semua perbuatan Allah itu baik, enggak ada yang buruk dalam menetapkan segala sesuatu dengan keimanan kita mengimani takdir baik atau buruknya. Ya. Nah, baik atau buruknya dinilai pada masing-masing pribadi kita manusia dari kejadian-kejadian yang menimpa kita seperti yang tadi disebutkan.